Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Ikhwan ahwat azakumullah, kita lanjutkan lagi daurahnya kita. Daurah syarah muqaddimah al-Jurramiyah. Dan kita masuk pada halaman 31, yaitu tadi sampai apa? Jazm. Ayo. Seperti ini semua. Oh, tadi ada yang salah pencet. Ya, nanti bisa perbaiki. Kita sampai ini ya. Wal fi'l mudhari' as-sahih al-akhir huwa ma laysa akhiru harfan min hurufil 'illati wa hiya alifu wal wawu wal ya'u. Sampai sini benar? Iya. Iya. Dan fi'l mudhari' sahih akhir yaitu apa yang akhir hurufnya tidak ada huruf 'illat. Huruf 'illat itu huruf cacat. Bukan huruf 'illat ya. 'Illah pakai 'ain Mas. Jadi kalau antum salah menyebutnya huruf ilat, huruf melet. Huruf cacatnya. Dan huruf cacat itu adalah alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya, aywa. Nah, wal muradu bil jazim, yang dimaksud dengan al jazimi, awamilul jazmi, yang dimaksud dengan faktor penjazm adalah al awamil, amil-amil yang menjazmkan, amil-amil yang menjazmkan. Wahya adawatuhu, yaitu faktor-faktornya jazm. Wa'iddatuha, dan jumlahnya 18. Sayadkuruhal musannifu fi babil af'al, akan dijelaskan, akan disebutkan oleh musannif ya. Artinya penulis akan menyebutkan tentang 18 adawatu jazm itu pada babul af'al, bab tentang af'al. Nahwu contohnya yalid wa yulad fi qalihi, di dalam firmannya lam yalid wa lam yulad di surat al-ikhlas. Wal fi'lani madkurani yalid wa yulad, dan fi'il dua yang telah disebut yalid dan yulad, fi'lani mudhari'ani, fi'lani mudhari'ani, dua fi'il mudhari' majzumani wa alamatu jazmiha as-sukunu, dijazmkan dan tanda jazmnya itu adalah as-sukun. Li'annahuma sahihal akhiri, karena keduanya itu sahih akhir. Nah sekarang syartuhu alla yakuna minal amsilati sittati. Nah sekarang amsilati sittati apa? Amsilah sittati apa? Mas Rian, ayo, apa amsilah sittah? Saya ingin pertanyaan tak takoni panitia nih. Mas Harto, mana Mas Harto? Hah? Pulang. Mas Ded, ahlan Mas Ded. Amsilah sittah apa Mas Ded? Mas Ded itu bukan harus mati ya. Amsilah sittah. Aywa. Ini ke lima mas. Hakikinya. Sing bener ora hakikine apa piro? Om pertanyaannya amsilah sitah. Pertanyaannya adalah al amsilatu sittatu. As-sittah. Amsilah itu contoh-contoh. Sittah itu yang enam. Apa Mas Yus? Ayo, sebutan enam apa? Satu lagi apa? Satu lagi. Hah? Ayo, san. Allahumma barik. Jadi di situ sebutkan amsilah sittah itu dari af'alul khomsah tambah satu, yaitu taf'alani. Karena taf'alani, taf'alani untuk mudzakkar dan muannas sama mas, wazannya sama. Paham gak? Itu sebenarnya PR. Ya, masih ingat. Karena ingin mengatakan bahwasanya itu PR. Kenapa disebutkan af'alul khomsah di dalam syarah Al-Jurramiyah dan disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu mengatakan menjadi apa? Amsilah as-sittah. Karena apa? Itu hukum awalnya diambil dari apa? Af'alul khomsah. Af'alul khomsah itu yaf'alani, taf'alani, taf'alani. Ini tiga. Aduh pegang dulu. Kemudian yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ini mas, ini. Wajari meneh. Jadi ya, ini untuk antuma taf'alani antuma taf'alani. Gak kelihatan. Ya. Ya. Kemudian antum apa? Taf. Sebentar, Pak. Sebentar. Salah wajar, Pak. Belum ngopi kita. Taf'aluna hum yaf'aluna anti taf'alina. Ya, ini namas sama antuma taf'alani taf'an huma yaf'alani. Ya, ini enam, ini enam ini menjadi trademarknya ini. Jadi antuma taf'alani, antuma taf'alani, huma yaf'alani, antum taf'aluna, hum yaf'aluna, anti taf'alina. Itu untuk apa? Al-amsilatu as-sittatu. contoh yang 6. Ayo Mas Firman, apal belum? Atau terheran-heran karena antum mempunyai nama Mas Firman? Ya, jadi untuk antuma, antuma laki-laki dan antuma perempuan sama, tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk huma laki-laki dan huma perempuan beda. Yaf'alani dan taf'alani. Paham sampai sini? Ya. Kemudian antum taf'aluna, hum yaf'aluna, anti taf'alina. Itu namanya apa? Al-amsilatu as-sittatu. Ingat-ingat tuh. Al-amsilah as-sittatu. Amsilah sitat. Paham enggak ini? Masih? Paham enggak? Ngantuk. Ayo. Kita lanjutkan. Nah. Syartuhu ala yakuna minal amsilati sittati. Lianna laha i'raban yakhtassu biha kama sayati. Antum sambil lihat ya, kitabnya tulisan ana, ketikan ana ini ada yang kurang atau tidak, nanti diperbaiki atau dikoreksi lagi. I'raban yakhtassu biha kama sayati. Akan jadi syartuhu, syaratnya alla yakuna, ini alla asalnya dari apa? Anla. Seperti ini. Ya. Karena boros spasinya, maka diringkas menjadi alla. Paham enggak? Paham enggak? Jadi alla di sini asalnya adalah anla. Sebagaimana tentang apa? Adzan. Anna Muhammad. La ilaha ya illallah. Asyhadu anla. Enggak ada anla, tapi Allah langsung menyebut Allah. Paham enggak sih? Ya. Jadi alla yakuna minal amsilati sittati, syaratnya tidak boleh termasuk dari amsilah sittah. Karena al amsilah sittah ada i'rab yang khusus baginya. Akan ada pembahasannya. Baginya akan ada pembahasannya. Kemudian wa alamatu saniyatu, tanda yang kedua adalah hatfu. Ini tanda yang kedua. Kita kasih dua. Dua. Tanda yang kedua. Dua. Yaitu hatfu. Yaitu menjadi tanda era bagi jazm pada dua posisi. Hatfu artinya apa? Penghapusan, penghilangan. Ya. Yaitu menjadi tanda era. Takunu alamatan lil jazmi, tanda era bagi jazm. Fi maudhi'aini, pada dua posisi. Al-awal, posisi yang pertama, ini A. A. Ya, fi'il mudhari'. Fi'ilul mudhari'. Nah, ini antum jangan dikira kalau antum pakai tradisional Arabik, mem-nya tidak ditambahi strip, akhirnya jadi seperti ini. Ya. Jadi shift G. Al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu al-akhiri. Wa huwa alladhi akhiruhu alifun. Dia adalah akhirnya adalah huruf ilat, huruf cacat, yaitu alif, waw dan ya. Wa yujzamu bihadfi harfil illati, dan dijazmkan dengan apa? Dengan dihapuskannya huruf ilat. Wa tabqa harakatul harfi sabiq li harfil illati, dan huruf yang sebelumnya masih tetap ada karena ada huruf ilat yang telah dihapus, masih tetap adanya karena ada huruf ilat yang telah dihapus, karena huruf ilat yang telah dihapus. Hah? Adanya karena adanya, kurang pas. Dan huruf yang sebelumnya masih tetap ada, masih tetap keberadaannya karena ada huruf ilat yang telah, karena setelahnya ada huruf ilat yang telah dihapus. Nah, jadi lebih pas. Maksudnya gitu. Wa tabqa harakatul harfi sabiq li harfil illah. Ini huruf di atas ya. Di atasnya. Wa yuzamu bi hadfi harfi wa tabqa harakatul harfi. Harakatnya harf. Ya, dan harokat sebelumnya, dan harokat huruf yang sebelumnya masih tetap, tetap keberadaannya karena adanya huruf ilat yang dihapus, karena adanya huruf ilat yang telah dihapus. Misalnya yattaqi. Ya, yattaqi. Dalam firman Allah Ta'ala, itu innahu may yattaqi wa yasbir. Nah, bukan atasnya. Tentang yattaqi. Nah, ini di surat Yusuf. Antum lihat di surat Yusuf. Surat Yusuf surat keberapa, Mas? Mas Fajar. Surat Yusuf. Ya? 11. Ya wis. Salah ya. Ayo, 12. Yusuf ayat 90. Ayo. Anak tadi dari tadi keder terus matanya. Sini, sini. Alhamdulillah kelihatan. Jadi qalu a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hada akhi. Qad mannallahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Saudaranya Yusuf siapa? Ya, Benyamin. Ya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Makanya antum apa? Di sini apa? Ilatnya di sini apa? Wa may yattaqi. Barang siapa yang bertakwa. Ya. Antum lihat wa may yattaqi. Di situ tidak ada ya-nya seharusnya. Makanya ini salah ketik. Wa may yattaqi. Nah kan? Fa jadi qaf. Karena memang keder. Al-kederu malasu. Ya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Ya. Dan sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Bertakwa dan bersabar. Sama halnya ketika orang belajar bahasa Arab itu harus dengan takwa dan harus dengan sabar. Takwanya bagaimana? Tidak mungkin antum itu bisa paham bahasa Arab ketika belajarnya apa? Sambil main gitar, sambil utut, sambil nenggak, enggak mungkin akan bisa antum. Paham sampai sini? Dan juga wayasbir dan bersabar. Sabar nahan kantuk, ya kan? Sabar untuk tidak bertemu keluarganya. Suara yang paling dalam dari relung relung Pak. Pak Kasno sabar ya, barakallahu fikum. Semoga kesabaran itu bisa menjadi penghantar sebab apa? Sebab kebaikan bagi antum semua, termasuk sebab untuk mendapatkan pemahaman itu dengan sabar. Karena tidak ada namanya belajar bahasa Arab dengan sekali ketemu langsung antum mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu medeni. Karena ilatnya diton-diton metu muni-muni. Ada yang ketawa-tawa. Jangan mas, sabar mas, ditahan ketawanya mas, tahan. Jadi innahu may yattaqi wa yasbir. Di surat Yusuf ayat 90. Fa yattaqi di sini, yattaqi di sini fi'lun mudhari'un majzumun. I'rabnya adalah fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hatfu harfi. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illati al-ya'i. Fa inna aslal fi'li yattaqi bi isbatil ya'i. Fa idza juzima hudifatil ya'u. Hudifatil ya'u wa nutiqal fi'lu bi kasril qafi li'annaha al-harfu as-sabiqu li'annaha al-harfu as-sabiqu li harfil illati. Yang pertama, fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan dia adalah yang akhirannya adalah huruf ilat cacat, yaitu alif, wawu dan ya, dan dijazmkan dengan dihapuskannya huruf ilat, dan harokat huruf yang sebelumnya masih tetap keberadaannya karena adanya huruf ilat yang telah dihapus. Jadi yattaqi qafnya tetap kasroh, kasrohnya tidak berubah. Dalam firman Allah Ta'ala ya tadi, wa may yattaqi wa yasbir, dan sesungguhnya dia orang yang bertakwa dan bersabar. Innahu may yattaqi wa yasbir. Ya. Maka yattaqi di sini i'rabnya adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan, dan tanda jazmnya adalah penghilangan hatfu huruf illat ya, dan asal dari fi'il yattaqi, yattaqi dengan penetapan ya. Dan jika dijazmkan maka dihilangkan ya-nya dan diucapkan fi'il dengan qaf yang dikasrohkan. Dikasir qaf. Itu apa? Yattaqi. Ya, dengan qaf yang dikasrohkan. Karena dia adalah huruf yang berada tepat sebelum huruf ilat. Ini karena li'annaha harfu sabit li harfil illah. Ya. Dia itu adalah huruf yang berada tepat sebelum huruf ilat. Kemudian yang kedua, wasani. Yang kedua dari apa nih? Hah? Yang kedua dari apa, Mas? Hah? Yang kedua dari apa? Alamat? Ayo. Ini diambil dari apa? Ulangi lagi. Masih banyak yang terdiam membisu. Itu berarti tidak ngikuti. Ini ulangi. Tadi jazm, ya. Jazm punya tanda. Tanda aslinya apa? Sukun. Sudah? Ini hanya berlaku untuk apa? Satu posisi saja, fi'il mudhari' shahih akhir. Jika masuk padanya faktor penyebab jazm. Paham sih? Misalnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Ayo. Nah, sekarang yang kedua adalah tanda yang kedua, yaitu hadfu, penghapusan. Itu tanda i'rabnya bagi jazm pada dua posisi. Yang pertama, fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir, dihapuskan huruf ilatnya. Ya. Yang kedua pada amsilatus sittah, yang telah berlalu. Definisinya telah berlalu. Salah satu contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'il lam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya. Surat Al-Baqarah ayat 24. Fataf'alu fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi hatfun nuni li'annahu min al-amthilati sittati allati taqaddamat. Ya. Ini t-nya enggak di sini, Mas. Jenengan salah ketik, Mas. Piro? Ayo. Jadi karena dulu diharuskan untuk teliti ketika ngetik itu. Nah, terus ini juga tanda seperti ini harusnya di sini. Koma itu. Karena ya wis, enggak usah. Penting antum paham aja. Nah. Jadi di sini taf'alu i'rabnya adalah fi'lun mudhari' majzum yang dijazmkan, dan tanda jazmnya adalah hadfun nun. Hadfu nuni, penghapusan nun, li'annahu minal amsilati sittati allati taqaddamat, termasuk kategori amsilah sittah yang telah berlalu penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk pada qala al-musannifu rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah Syekh Al-Ajurram rahimahullah, al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Ya. Al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u mu'annasi salimu والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم وينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل. Nah, antum lihat mudhari. Di situ kurang j. Shift j. wal fi'lul mudhari'u mudhar. Wal fi'lul mudhari'u al mu'tallul akhiri. Yujzamu bihadfi akhirihi. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية والجمع المذكر سالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان تفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع مذكر سالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ها؟ ada yang salah? Si sabar mas. Yang mana? Yang mana? Ini. Wa amma. Oke, mas. Ngantuk mas. Wah. Allahu Akbar. Iki. Lakone rung ngantuk kopi mas. Hah? Baru ketiga mana? Ini. Wa amma jam ha? Ini. Wa amma ammal asma'ul khamsatu wa amma. Oh. Iya. Yo kurangi waw, tambah waw. Yo. Sak lencer. Nah, ini kasih merah ya, biar menyala. Sebagaimana semangat antum sudah melimpin. Wis, kok merah gini? Salah, Mas. Antum nih. Ayo. Tengok. Lo. Iya. Ada yang salah lagi enggak? Enggak. Nah, sekarang kita pelan-pelan kita terjemahkan. Wal mu'rabatu qismani. Mu'rabat, mu'rab itu yang di'irabkan. Jadi isim yang di'irabkan. Isim yang di'irabkan atau ya, bagian-bagian kalimat yang di'irabkan itu ada kismani, ada dua bagian. Yang pertama kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Jadi al-mu'rabatu itu adalah i'rab-i'rab. Mu'rab isim yang di-i'rabkan. Ini ada dua macam. Kismun yu'rabu, kisim yang di-i'rabkan bil harakati, dengan harakat. Wa kismun yu'rabu bil huruf, dan bagian yang di-i'rabkan dengan apa? Huruf. Di-i'rabkan dengan harakat dan di-i'rabkan dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. ismul mufradu wajamu taksiri wajamu almuannasi salimu walfi'l mudari waladhi lam yattasil di akhirihi syai'un wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Jadi falladhi yu'rabu bil harakat. Nah, ini ana kasih apa? Tanda. Ayo, yu'rabu bil harakat. Kemudian yu'rabu bil huruf. Ya, ada dua itu. Pertama, yu'rabu bil harakat. Sebentar. Ini warna lain. Biar tidak gimana gitu. Wah, hantu kok suka kuning-kuning toh. Hijau aja. Kita kan pencinta hijau. Ya, yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Nah, sekarang biharakati. Bil harakati. Ini kurang bi. Bil harakati. Di'irabkan dengan harakat itu ada empat posisi. Yang pertama, ismul mufrad. Isim mufrad wa jam'u taksiri wa jam'u muannas salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un wa kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati. Jadi turfa'u bidhammati wa tunsubu bil fathati. Dirafakkan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati. Dan dijarkan itu dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun. Wa kharaja an dhalika thalathatu asya'. Jam'u muannasi salimu yunsabu bikasrati wal ismu alladhi la yansarifu yuhfadu bil fathati wal fi'l mudhari'ul mu'tallul akhiri yujzamu bihadfi akhirihi. Mas, kopi satu mas. Mas Bin Laden mas. Mas Bin Laden. Bin Laden itu yang ngeladen. Mantep gak ngerti toh istilah-istilah yang melan seperti itu. Ya. Jadi maksudnya di sini pengarang berkata mu'rab itu ada dua macam, yaitu kelompok mu'rab dengan harokat dan kelompok mu'rab dengan huruf. Nah, ini sekarang kita ada separasi dengan harokat ini yang dengan harokat dan kelompok mu'rab dengan ini dikasih abi. Kelompok mu'rab dengan harokat dan kelompok mu'rab dengan huruf. Mu'rab dengan harokat itu ada empat jenis. Ini tulis lagi satu. Satu. Lah. Salah. Jadi mu'rab dengan sok panik. Jazakallah. Allahumma barik. Top. Rasanya bulnya dapat. Zakumahiran. Jadi mu'rab dengan harokat itu ada 4 jenis. Kita kesanakan. Ini dengan A. Listat. Ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya akhirannya dengan sesuatu apapun. Ya, sekarang ulangi dengan jari jemari antum. Mu'rab dengan harokat. Wah, yo sing suarane sing kenceng. Mu'rab dengan harokat. Mu'rab dengan harokat. Ada 4 jenis. Pertama, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan suatu apapun. Allahumma barik. Itu jangan dikira itu bisa menjadi lelucon ya. Karena apa? Dengan antum menggerakkan suara dengan jari, kemudian lisan antum, ini semuanya itu bergerak, ini dari mata, telinga, mulut, dan tangan. Ya. Jurus apa itu? Itu semuanya menjadi satu kesatuan yang menyebabkan antum cepat untuk menarik suatu masukan, wawasan baru ke otak. Beda dengan ketika antum cuma baca. Sudah selesai. Itu masa lama. Sekarang apa, besok enggak apa. Tapi ketika antum menggerakkan semua inisial tubuh antum, ya, inisial tubuh itu maksudnya apa, Ustaz? Ya. Ciri-ciri yang dominan dari panca indera antum yang bisa meraba, bisa merasakan, bisa menangkap, bisa mendeteksi hal-hal yang baru yang belum pernah antum dapatkan, itu akan cepat masuk. Begitu juga ketika antum menghafal. Ya, kita katakan ini kita ya, kita. Ana tidak mengatakan ana jauh lebih muda dari antum, enggak. Tapi justru ana katakan wis tuwa awake dhewe. Kita sudah tua. Bukan zamannya lagi untuk menghafal seperti anak kecil. Tapi di situ ada bagian-bagian otak kita yang harus tetap kita asah untuk menghafal. Kalau antum sekarang ini tidak mau menghafal dengan alasan awis tuwo, itu otak itu akan tidak berkembang, tidak dinamis, dan ketika nanti ada maklumat yang baru akan susah untuk menghafal. Paham sampai di sini? Apalagi ketika antum makan micin banyak. Ya. Hati-hati itu. Bagi orang-orang yang menjajakan makanan yang micin, ya semoga antum dimaafkan. Kenapa? Karena yang kayaknya sedikit itu bisa jadi nanti itu dihisap, Mas. Dan antum tidak tahu arah dari hisapnya itu karena sesuatu yang sepele. Gara-gara micin. Dan antum mengatakan apa? Micin, Ustaz, kalau banyak tidak mudorot, Ustaz. Ya wis. Sekarang antum makanlah micin sebisanya antum, dan mengatakan antum mengkadar micin antum sudah berapa miligram atau berapa mikro dan yang lainnya, aturan-aturan satuan-satuannya, bisa enggak? Ya itulah masalahnya, karena hidup antum sudah penuh dengan micin. Ayo. Nah, makanya itu, itulah hidup antum. Anda katakan. Kenapa? Karena hidup antum itu terlalu dihiasi di mulut, di mata, apa saja yang di luar. Antum pikirkan seperti itu, tapi di dalamnya rusak. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan yang pernah kita pelajari, yaitu di Jamilul Muhrikam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, meninggal tahun berapa? 795. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan inna rajula la ya'malu zaman tawil bi'amal salih bi'amal ahli al-jannah thumma yukhtamu amaluhu bi'amal ahli an-nar fa kaifa yakun. Ada seorang laki-laki yang beramal soleh dengan panjang lamanya, dengan amal-amal soleh, amal-amal penduduk surga, kemudian di akhir kehidupannya ini ditutup dengan amalan-amalan penduduk neraka. Kok bisa seperti itu? Di situ ada clue yang missing di situ, yaitu fima yabdulinas, sebagaimana apa yang dilihat oleh orang. Jadi terkadang antum itu lebih risau dengan apa yang menurut pandangan orang dibandingkan dengan yang seharusnya antum risau adalah apa yang menjadi pandangan Allah Azza wa Jal. Paham gak? Jadi terkadang kita itu apa? Memperbaiki kulit luarnya, tapi dalamnya kita gak perbaiki. Contoh halnya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah hijrah. Alhamdulillah. Buktinya apa? Wah, ini baju saya sudah berubah. Saya pakai kopiah. Ya. Jidat sudah mulai hitam. Saya sudah hijrah, Ustaz. Enggak melakukan ini dan itu. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum istiqomah dan hijrah antum. Gimana kebiasaannya datang ke dukun? Itu masih. Terus banknya masih. Gimana antum hijrah? Ya, hijrah dulu, Ustaz. Ini enggak berhasil seperti itu. Hijrahnya hanya sementara. Maka anak katakan, antum itu ketika terlalu sibuk dengan urusan menurut pandangan orang, nanti antum akan sibuk dengan sendirinya. Tapi kalau antum itu tampil apa adanya, jujur terhadap diri antum, yang ada di dalam antum dan di luar antum sama, itu hidup antum akan merasa tenang. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada namanya paksaan antum harus ini dan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni. Ada ni-nya loh itu. Bukan budunu, buduni. Tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk apa? Kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kemudian dengan antum itu terlalu sibuk ngoyo dengan penilaian orang, itu termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Sehingga antum takaluf, bahkan antum menghilangkan, mengambil ridhonya Allah Azza wa Jalla diganti dengan keridhaan manusia. Apakah seperti itu? Tidak. Itulah yang sering terjadi. Itulah yang sering. Ustaz, berarti kalau saya pakai kaos ke daurah gak apa-apa, Ustaz? Ya bukan gitulah. Bukan seperti itu, tapi di situ ada norma. Norma, aturan-aturan yang berlaku sewajarnya. Kalau antum itu berada dalam ambang norma, itu sudah cukup. Tidak kemudian antum pengen yang mulu-mulu atau pengen yang paling rendah, enggak. Artinya apa? Di situ kaitannya bahwasanya ridho Rabbi syai'un la yudrok, wa ridho nas syai'un la yudrok. Ridhonya Allah Azza wa Jalla itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi ridhonya manusia tidak akan ada ujung pangkalnya. Antum sekarang ridho, wah Masya Allah ini fulan kalau melakukan sesuatu hebat Masya Allah. Tapi begitu 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali antum tidak bisa, antum mengatakan, oh fulan begini, fulan tidak bisa, fulan ini dan itu. Dan semuanya apa yang kejelekan antum diumbar. Bukan seperti itu. Gak usah takut dengan omongan-omongan seperti itu. Kalau antum sudah berusaha, bismillah mas, hasilnya milik Allah Azza wa Jalla. Yang penting antum usaha. Jangan antum pikirkan dengan penilaian orang. Begitu juga ketika antum menasihati orang. Alki kalimat taqwamshi. Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Huda wa Nur sering mengatakan, alki kalimat taqwamshi. Ucapkanlah nasihat. Ya, berikanlah nasihat wamshi. Kemudian selesai. Artinya ya, antum tidak pernah perlu menggubris hasil akhirnya orang itu patuh, taat atau tidak. Mengiyakan ajakan antum atau tidak. Itu haknya dari Allah Azza wa Jal tentang hidayah. Makanya bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Hari ini, detik ini, antum masih bisa bernapas dengan lega. Antum masih bisa bebas dari wabah. Nasolah sama afiyah. Itu semuanya adalah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang harus ditingkatkan lagi. Melimpah nikmat itu mas. Kita duduk di sini tanpa ada rasa takut. Mau ditembak, mau dicelurit, mau di... Gak ada rasa takut. Dan itu termasuk apa? Nikmat. Jangan pernah apa? Memandang remeh nikmat-nikmat yang sekecil itu. Nikmat hidup tenang itu mahal mas. Ketika antum sekarang cari di India, cari di Cina, gak ada ketenangan lagi. Assalamualaikum. Semoga negeri kita ini dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah-musibah seperti itu. Makanya pentingnya, pentingnya apa? Mendoakan kebaikan pada orang lain dan antum memperbaiki yang di dalam mas, bukan di luar. Di luar itu gak penting. Sebisanya, gak usah ngoyo. Sebisanya. Ya. Nah sekarang lanjut lagi. Ustaz Mu'rab dengan harokat kok bisa? Nah itulah masalahnya. Ya. Terkadang nasihat itu sebagaimana perkataan Syekh Saleh Al-Mashari Hafizullah, idza fatahta shaffatul ula sataghriq fi dakhil bahr. Syekh mengatakan ketika membahas majmu' fatawa Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan, "Zab, kalau ente buka halaman yang pertama dari majmu' fatawa itu, kemudian antum buka seterusnya. Di awal saja antum itu sudah tenggelam di lautan yang sangat dalam. Sehingga akan sangat menjemukan bagi kita ketika antum belajar, antum hanya akan mendapatkan apa yang menjadi tulisan di situ atau terjemahan di situ. Apa bedanya antum membaca buku dan mendatangi majelis ilmu? Itulah yang membedakan. Adanya nasihat, adanya siraman buat hati kita. Karena sesungguhnya ketika ana menasihat seperti ini, yang pertama kali ngambil istifadah ana, dan semoga buat antum juga. Paham sampai di sini? Ayo kita lanjutkan. Mu'rab dengan harokat itu ada 4 jenis. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Seluruhnya dirofakkan dengan dommah, dinasobkan dengan fathah, dikhafatkan jar dengan kasroh dan dijazamkan dengan sukun. Nah, ini rafa dengan dhammah. Ini kita bikin sesuatu yang lain. Biar ada rasa gigitannya. Seluruhnya dirafakan dengan dhammah. Ini kita pakai bulat. Karena apa? Membulat-bulat. Kemudian dinasobkan dengan fathah, dikhafat jarkan dengan kasrah dan dijazmkan dengan sukun. Rafa dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafat dengan jar, dengan kasrah, dan dijanjikan dengan sukun. Ini adalah apa? Siapa yang tahu? Umul bab, Mas. Tadi ditanyain tentang bedanya umul bab sama bab abul bab, yang keluarnya abab-abab. Allahu Akbar. Ya. Makanya ini dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Ini namanya apa? Umul bab. Induknya bab. Setiap bab rafak, setiap bab jazm, setiap bab khafat, setiap bab nasab, itu ada umul babnya. Ya. Sehingga di sini kita ulangi. Ya, mu'rab dengan harokat. Mu'rab dan harokat ini ada empat jenis. Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, dan fi'il mudhara yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Seluruhnya dirofakkan dengan dhamma. Maksudnya ini apa? Mu'rab dengan harokat ini kaitannya yang sering kita sebut dengan harokat. Kalau dengan harokat, antum memikirkannya apa? Ada harokat dhamma, ya, maka rofa. Fathah, nasab. Sukun dengan jazm, dan apa? Jar dengan kasrah. Atau khafat dengan kasrah. Nah, ini berlakunya pada apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhara yang tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Sekarang, keluar dari hukum yang telah disebutkan di atas adalah tiga hal. Ya. Ini diinikan juga, tapi tandanya lain. Ayo, seperti ini. Jadi keluar dari hukum yang telah disebutkan di atas adalah tiga hal. Hukum yang telah disebutkan di atas itu apa? Maksudnya apa hukum di situ? Hah? Siapa yang tahu? Hukum apa itu yang nggak masuk di situ? Hukum ini sih lo, hukum umul bab ini lo, Mas. Ini umul bab kan? Ya, yang keluar dari umul bab itu apa? Nah, jamak muannas salim dinasabkan dengan kasroh. Nasab dengan apa? Kasroh. Maka wal adiyati tu pota. Nah, sekarang sebabnya apa? Wal adiyati. Kenapa wal adiyati? Kenapa bukan wal adiyatu? Dan kenapa bukan wal adiyata? Masjid ki. Apa masjid ki? Salman mana? Ada enggak? Ini ada. Oh, benar. Ayo. Mas Fit, apa? Hah? Ayo, pesan. Karena wa di sini adalah harful qasam. Dan harf qasam itu memajrurkan atau mengkhafatkan. Wallahi, tallahi, billahi. Sedangkan di situ adalah tentang qasamnya, sumpahnya Allah Azza wa Jalla, wal adiyati. Paham sampai sini? Nih ya. Makanya disebutkan di sini jamak muannats salim, maka dinasabkan dengan kasrah. Kemudian isim ghairu munsharif, maka dijarkan dengan fathah. Isim ghairu munsharif contohnya apa? Ghairu munsharif Fatimatu Ahmadu. Du. Tapi bukan Ahmad Juh ya. Hati-hati sakit. Isim ghairu munsharif maka dijarkan dengan fathah tadi, dengan fahma. Jadi an ahmada, enggak ada an ahmadi ahmad du, enggak ada an ahmada. Kemudian fil mudhara yang mu'tal akhirnya, maka dijazmkan dengan membuang. Nah, ini bukan termasuk ini. Jadi dengan membuang apa? Akhirannya. Ya, huruf ilatnya. Apa? Wonten Mas, tenang Mas. Kan Ahmad Sobirin. Aywa, maka sobirlah. Atau antum mau diganti? Fastobir. Sabarnya enggak ada batasnya. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Jadi kalau antum pengin tambah sabar, tambahin to gimana? Ya, Mas Ahmad Sutubir. Ayo atuh. Tambahin toh. Ayo. Nah, sekarang ini tambahan dari ana. Mu'rab dengan harokat, yaitu harokat dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Mu'rab dengan huruf, yaitu huruf wawu, alif, ya dan nun. Yang di'irabkan dengan huruf ada empat jenis, yaitu tasniyah, jamak mudzakkar salim, isim-isim yang lima, ya, asmaul khamsah maksudnya di sini. Ya. Asmaul khamsah. Al-asma'ul khamsah atau isim-isim yang lima. Dan fi'il-fi'il yang lima seperti perihal tasniyah, dirafakkan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ini nanti insyaallah akan lebih jelas ketika kita lihat pembahasan di penjelasan Syekh. Dirafakkan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Dengan ya. Dan perihal isim-isim yang lima, yaitu al-asmaul khamsah. Dirafakkan dengan wawu, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Ya, dengan ya. Bagus ketika antum mendapati seperti ini, namanya di breakdown infografik. Jadi di break, disederhanakan, dibuat infografiknya. Ya, mungkin Mas Fajar bisa. Insyaallah. Ya Mas Fajar ya. Lomba. Dan perihal fi'il-fi'il yang lima ini apa? Af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Dirafakkan dengan nun. Ya, ini ana breakdown. Jadi lebih mudah. Dijarkan itu apa? Dinengke. Makanya sama halnya kalau antum itu tidak pernah merojaah, namanya ilmunya dijarkan. Makanya dia akan di bawah terus, karena dijarkan, dikasrohkan terus, dipatahkan. Paham? Harusnya hukum asalnya apa? Marfu, diangkat Mas. Ya. Ya. Wow. Ini gini. Kemudian ini dirafakkan dengan wawu. Dinasabkan, dijarkan dengan ya. Dengan ya dan ayo. Ini juga termasuk apa? Bagian statement yang antum akan faham ketika antum menghafal dan ada aplikasinya. Aplikasinya maksudnya apa? Ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Ya. Itu nanti kita akan bikin contoh-contohnya insyaallah biar untuk memudahkan antum semua. Ya. Kemudian tadi yang diirobkan dengan huruf ada 4 jenis, yaitu tasniyah, jamak mudzakkar, salim, kemudian asmaul khamsah, dan fiil-fiil yang 5. Nah, ini ABC. ABC. Ya, tasniyah. Perihal tasniyah, ini A. Ini A lagi. Dirafakkan dengan alif. Dinasobkan dengan dan dijarkan dengan ya. Kemudian perihal dengan jamak mudzakkar salim, ini ba. Jamak mudzakkar salim itu dirofakkan dengan wawu, dinasobkan dengan ya, dan dijarkan dengan ya. Ini sebenarnya hanya mengulang sebagai bentuk apa? Bentuk ringkasan dari apa yang sudah dibahas. Kemudian perihal asmaul khamsah, isim-isim yang 5, itu masuknya pada C. Ya. Antum lihat di sini dirafakan dengan waw. Dan perihal af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Nah, ini nanti akan ada catatan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah tentang af'al khamsah, yaitu dirafakkan dengan nun. Maksudnya apa? Itu tadi kita membahas rafa, kan? Membahas rafa, nasab, jazm, dan khafd. Nah, ini kaitannya tadi berlakunya untuk mana-mana. Nah, sekarang dibalik. Untuk yang afal khomsah, berlakunya untuk apa saja? Seperti itu, seolah-olah seperti itu. Dirofakkan dengan nun, dinasobkan dengan dan dijazamkan dengan pembuangan huruf. Nah. Insyaallah nanti jadi paham. Jadi kalau misalnya antum tadi sudah memegang, menghafal tentang tentang rofa itu berlakunya apa? Ulangi lagi. Rofa, sim, mufrad. Maksudnya untuk domah ya. Domah, isim mufrad, jamak taksir, kemudian muannas salim. Antum lihat sekarang. Jamak muannas salim. Tidak ada. Yang ada tasniyah. Karena apa? Dirofakkan dengan alif, dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Dijarkan maksudnya di sini. Nah, yang diirobkan dengan huruf ada empat jenis. Ya, ini anak besarkan semua, jadi nanti bisa lebih highlight. Asmaul khumsa, fi'il-fi'il yang lima. Af'al khumsa. Af'alun khumsa. Ya. Di sini tasniyah dirafakan dengan alif, dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Apa misalnya dirafakan dengan alif? Ini contohnya misalnya apa? Iya. Kitabani. Ya, kitabani. Ya, ini contohnya lagi apa? Dinasobkan kitabaini. Baini. Ini. Paham gak? Ini loh, ya-nya ini loh. Ini ya-ya. Ini ya-nya. Ya benar, ya salah. Ini ya. Dan ini alif. Paham gak? Kurang gede? Hah? Lihat enggak? Dirafakan dengan alif, dinasobkan ini kitabaini, dijarkan dengan ya. Ini dua-duanya ya. Ya. Dan dijarkan dengan ya. Maksudnya di sini juga dengan ya. Ini di sini seolah-olah membo-membone iyo ono ya'i. Nah, paham toh? Ya'i. Nah, jadi kalau ana tulis sini, semoga antum jadi faham. Contohnya, ya, kitabani maksudnya apa? Dua buku. Nah, ini sama, kitabani sama. Nah sekarang mudzakkar salim dirafakan dengan waw. Contohnya apa? Hah? Misalnya apa? Muslimuna. Muslimuna. Muslimuna. Nah, dinasobkan dengan ya. Muslimina. Muslimina. Ini ana tambahkan ini biar antum paham ya. Sebenarnya tambahan ini kalau antum sudah paham enggak perlu ditambahkan seperti ini. Karena ini nanti menjadi mudroj. Tahu idrot itu apa? Mudrot itu apa? Hah? Apa? Apa mas? Ayo. Mudrot kalau dalam mushalah hadis adalah tambahan dari perawi. Itu bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa hadis idrot? Hadis mudrij. Mudrot atau mudrij? Mudrij itu yang memudrotkan pelakunya. Mudroj itu hadis yang ada idrojnya, ada tambahannya. Hadis mudroj, contohnya apa? Ya'ti yaumal kiamati. Ya, ya'ti al-muslimu yaumal kiamati ghuran muhajjalina min asar al-wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyutilu. Atau kama qol. Dari Nabi SAW mengatakan seorang muslim kelak akan datang pada hari kiamat ghuran muhajjalina. Ghuran muhajjalina. Ghuran muhajjalina itu adalah seperti kuda yang ada cereretnya putih. Kuda itu warnanya semuanya hitam. Tapi kepalanya di sini ada putihnya sedikit. Sehingga apa? Kalau semuanya hitam, akan kelihatan, oh itu yang muslim seperti itu. Nanti pada hari kiamat, datangnya juga seperti itu kaum muslimin. Karena apa? Karena bekas wudunya. Kemudian tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyutil. Barang siapa yang di antara kalian itu bisa memanjangkan bekas dari wudunya, maka ya lakukanlah. Tapi di situ perkataan Abu Hurairah di situ bukan perkataan Nabi SAW. Paham enggak? Itu namanya hadis mudraj, tambahan. Nah, kalau Anda mengatakan seperti ini dalam kurung itu semuanya mudraj juga. Karena ini bukan bagian dari buku, bukan bagian dari apa? Ya. Nah, ini hanya untuk memudahkan antum. Ya. Jadi nanti harus dihapus semuanya. Kalau stick dengan buku itu. Paham enggak sih? Nah, ini hanya untuk memudahkan antum. Ya. Sekarang asmaul khamsah, isim-isim yang lima dirafakkan dengan wawu. Ya. Contohnya apa? Ya, abuka. Abuka. Akhuka. Ya. Fuki. Ya. Kemudian apa? Famuka. Dumalin. Du ilmin. Asan. Du ilmin. Dirafakkan dengan wawu. Mana wawunya? Ini mas wawu. Ini wawu. Ini wawu. Ini pau. Ini wawu. Maka ini apa? Asmaul khamsah diwawukan. Rafaknya apa? Diwawukan. Kemudian dinasobkan dengan alif. Ya. Apa? Ya. Ini ini ini abaka. Abaka. Abaka. Kemudian akhoka. Ini juga sama, akhoka. Akhoka. Kemudian fa ka tofaki. Kemudian apa? Famaka. Maka. Da ilmin. Da ilmin. Paham sampai sini? Jadi ini dengan alif. Ini dengan alif. Ini dengan alif. Ini dengan alif. ini dengan alif. Paham di sini? Ini tentang asmaul khamsah. Ya, jangan resah ya. Kalau memikir asmaul khamsah. Dijarkan dengan ya. Ya. Ini abika. Bika. Kemudian akhika. Kemudian fika. Fika. Fa mika. Fa mika. Di ilmin. Di ilmin. Paham? Ini dengan ya. Dengan ya. Dengan ya. Dengan ya. Dengan ya. Oh iya. Oh ini bukan famu kak. Hamu ding, kok fu toh? Hamu. Oh iya iya iya iya iya iya. Iya iya, iya. Sahai. Si. Ya, karena memang fuka faka hamu. Ya, bukan famu. Hamika. Ya. Benar ya? Sudah. Ya bisa. Ki. Ki. Ki. Hamiki. Iparmu. Bisa enggak fuki? Fuki bisa enggak? Bisa. Karena itu apa? Mulutnya perempuan. Ya. Mulutnya perempuan. Nah, kemudian perihal asmaul khamsah, fiil-fiil yang lima dirofakan dengan nun. Contohnya apa nih? Taf, a, taf. A taf'a luna. Nasobkan dan dijazamkan dengan membuat nun. Ya. Ini contohnya apa? Taf'alu. Nunnya dibuang mas, jadi alif. Ya, ini juga sama, jazmkan juga sama. Taf'al. Paham sampai di sini? Taf'alu, taf'alu. Paham sampai sini? Contoh saja. Kemudian Syekh Asy-Syari wafaqahullah telah berkata pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Apa maksudnya? Ya, dan itu maksudnya dengan ini sama di atasnya kan juga sama. Ya. Ya, ini maksudnya gini. Itu biar tidak panjangan. Ya, sama halnya di atas juga sama. Itu dengan alif, dengan ya. Ini kan dengan ya-nya juga dalam kurung. Paham ya ini? Ayo. Nah. Sini dzakar al-musannifu rahimahullahu fi hadzal fasli ma marra fi babai i'rabi babai al-i'rabi wa alamatihi ala wajhil ijmali tashhilan ala at-talibi wa taqwiyatan li akhdihi. Jadi dzakar al-musannifu rahimahullahu telah disebutkan oleh penulis rahimahullah fi hadzal fasli dalam pasal ini ma marra fi bayanai fi babai al-i'rab wal alamatihi, telah dua bab i'rab dan tanda-tandanya secara ismal ala wajhil ismali, secara ismal global, tashilan ala talibi sebagai bentuk kemudahan bagi seorang talib pelajar, wa taqwiyatan li akhdihi dan sebagai bentuk penguatan dalam pengambilannya. Pengambilannya maksudnya apa? Untuk memahaminya. Untuk apa? Memahaminya. Wa bayyana annal mu'rabatu qismani. Dan penulis telah menjelaskan, ini penulis rahimahullah. Rahimahullah. Telah menjelaskan bahwa mu'rabat itu ada dua bagian. Ahaduhuma ma yu'rabu bil harakati wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukunu. Salah satunya adalah apa yang di'irabkan dengan beberapa harakat, yaitu dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Dhamma, fathah. Nah, ini kaitannya dengan apa? I'rab dengan apa? Harakat. Tadi sudah dibahas. Kemudian ya, yaitu harakat. Kasih break biar tahu. Jadi harakat yaitu dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Wa hadfun nuni harfun aidan hukman idza kana hunaka harfun haqiqatan tsumma hudifa. Dan penghilangan nun, dan penghilangan nun, dan di sini apa antum lihat, penghilangan nun atau penghapusan nun. Harfun sebuah huruf juga sebagai hukum juga dianggap sebagai hukum. Hah? Si. Ini halaman berapa? 34. Ayo si. Ada yang kurang ya, benar. Jadi kita koreksi bareng-bareng. Wa hadfun nuni. Oh, ayo. Hadfun nuni pertama, hadfun nuni aidon ya. Hukman idza kana hunaka harfun haqiqatan tsumma hudifa fa adduha. Ya. Si, ulangi dulu. Ala wajhil ijmali. Ya kosek-kosek sabar. Sabar. Ya. Jadi di sini was tasiran kismani. Kismani. Aywa. Ahaduma ma yu'rabu bil harakati wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukunu. Sudah selesai. Kemudian wa hadfun nuni wal akhar rum. Okay ya berarti. Ayo alhamdulillah ketahuan kan? Itulah. Ya, kita tulis bareng-bareng. Jadi wal akharu bil hurufi kalau antum lihat salah-salah Ustaz ya. Cek. Tak model speed. Wal alifu wal ya'u. Ah. Wa ya'u. Wal ya'u wan nunu wal hadfu was sukunu was sukunu harakatun wa laisat wa laisat adaman adaman adaman ilmu waspun si mana wa walaisat adaman oh ya fal aywa fal adamu dalil dadi lam aku. Ngeri. Kopi. Dari kalimat qabla jariyani. Kemudian Wasukunu harakatun walaysat adaman fal adamu wasfun lil kalimati qabla jaryanil hukmi nahwiyyi alaiha fal kalimatu takunu mauqufatan qabla al hukmi nahwiyyi alaiha alaiha toh summa ba'da dhalika aywa ba'da dhalika yuhkamu alaiha di harakatin hiya adhammatu awil fathatu awil kasratu awis sukunu aywa wis ayo. Nah sekarang kita breakdown. Dan yang lainnya adalah apa yang di-i'rabkan dengan huruf, yaitu wawu, alif, ya, dan nun, dan hatu. Ayo. Wassukunu harakatun walaysat adaman. Sukun adalah harokat, bukan termasuk ketidakadaan. Dan ketidakadaan adalah sifat bagi suatu kata sebelum diberlakukan hukum nahwu atasnya, maka suatu kata menjadi mauqufatan qabla mauquf belum tahu akhir sebelum diberlakukan hukum nahwu atasnya kemudian ba'da dzalika yuhkamu 'alaiha bi harakatin kemudian setelah itu dihukumi atasnya dengan adanya harokat yaitu dhammah atau fathah atau kasrah atau paham gak ini? Hah? Paham gak? Gak paham? Belum mau nunggu nang kono yo bengak-bengok dhewe ngerti udan donga Mas donga urung paham donga Mas jadi maksudnya di sini wassukunu harakatun walaysat adaman sukun ini adalah harakat bukan termasuk ketidakadaan maksudnya ketidakadaan itu tidak dianggap sama sekali sukunnya ada contohnya apa ini Mas nih ini aslinya ini ada sukunnya Mas. Ini sini tuh ada sukunnya Mas. Ini ada sukunnya Mas. Paham enggak? Ini Anda kasih sini. Teng. Ya. Sukun adalah harokat. Bukan termasuk ketidakadaan. Ganti ketidakadaan adalah sifat bagi suatu kata sebelum diberlakukan hukum nahwu atasnya. Jadi sebelum ada harokat maka dia itu tidak dianggap dia menjadi apa? Marfu menjadi mu'rab, mabni atau apa? Belum ada sama sekali. Misalnya apa? Ya. Wasfun lil kalimati qabla jaryani al-hukmi an-nahwi alaiha, atasnya. Maka fal kalimatu takunu mauqufatan qabla al-hukmi nahwi alaiha. Suatu kata menjadi mauquf. Artinya apa? Belum berhenti, mau kanan atau kiri. Mau kanan atau kiri. Menjadi kanan dan kiri atau bisa difahami atau tidak bisa difahami ketika diberlakukan hukum. Hukum apa? Hukum nahwu. Nahwu itu apa? Harokat terakhirnya, Mas. Harokat terakhirnya mau dhammah, mau fathah, mau sukun, mau kasroh. Paham? Innallaha. Gak mungkin menjadi innallahi, innallahu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan apa? Belajar nahwu. Yaitu belajar untuk mengetahui harokat akhirnya dari suatu kata itu yang pas di dalam suatu kalimat itu apa? Mau dhammah, mau fathah, mau kasroh, atau mau sukun? Ya, misalnya apa? La tanam. Jangan tidur. Itu kaitannya dengan apa? Sukun. Jadi sukun itu pada hakikatnya dia harokat. Pada hakikatnya ada harokat. Bukan kemudian ketidakadaan. Ketidakadaan maksudnya apa? Karena tidak ditulis, maka dianggap gak ada. Sebagaimana anda tulis di sini, kuning di sini, harokat alif itu, itu ada harokatnya sukun. Karena dia tidak dibaca, ya tidak dibaca, dan tidak ada maknanya sama sekali, maka itu harokat biasa saja. Sehingga disebutkan apa? Maka suatu kata menjadi mauquf, belum tahu akhirannya, sebelum diberlakukan hukum nahwu atasnya. Ketika sudah diberlakukan hukum nahwu atasnya, maka kelihatan dia maknanya apa. Kemudian setelah itu dihukumi atasnya dengan adanya harokat, yaitu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Paham gak? Contohnya apa? Contohnya antum, para bujangan. Itu antum belum ada apa? Maknanya dalam kehidupan. Setelah antum nikah, ya, setelah antum nikah, satu suapan antum ke istri antum itu sedekah, Mas. Tapi ketika antum sekarang menyuapi wanita yang belum menjadi istri antum, itu dosa. Dalilnya apa, Ustaz? Harusnya tanya gitu dong. Tolong menolong, Pak Hadi. Pak Hadi tolong menolong, ya Allah. Bahaya, biasanya kalau Pak Hadi di pasar tolong menolong kayak gitu, bahaya Pak Hadi. Gak ada yang nolak gitu. Ya. Innaka la tunfik nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta taj'ala fi mra'atik. Sesungguhnya engkau itu tidak bersedekah dalam maksud untuk mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah. Tapi wajah Allah ya wajah Allah, bukan bermaksud keridhaan ya. Ittabtagi wajah Allah illa ujirta biha, untuk mencari wajah Allah kecuali engkau itu akan diberikan pahala atasnya. Jadi antum itu memberikan apa? Sedekah, nafkah. Nafkah sedekah. Artinya nafkah sedekah itu sedekah yang berupa materi, Mas. Bukan sedekah berupa doa, nasihat yang baik. Itu sedekah juga. Tapi di sini adalah apa? Sedekah berupa uang, berupa harta. Itu pasti juga diberikan ganjaran. Hatta taj'ala fi imra'atik, sampai engkau itu menjadikan suapan nasi itu ke mulut istrimu. Itu adalah sedekah yang terbaik yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya. Begitu juga sedekah yang lainnya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, di dalam perjimaan kalian itu sedekah. Gimana bujangan akan mendapatkan seperti itu? Belum ada hukumnya karena belum ada harokatnya, belum ada istrinya. Ya. Paham gak? Wah Ustadz itu cocokologi. Bukan cocokologi nih mas. Ini hakikatnya benar. Ya. Antum ketika belum nikah belum bisa melakukan banyak hal. Karena apa? Tentang orang yang belum nikah, nisfuddinnya belum sempurna. Fa'akmilu nisfaddin. Maka hendaklah itu disempurnakan setengah agamanya. Setengah agamanya kenapa? Dengan yang sedikit itu bisa menjadi pahala. Beda dengan bujangan atau bujangahwati itu, kalau mau membantu apapun belum dapat pahala. Ya. Malah alih-alih menjadi dosa. Ya. Ustaz saya sedekah, Ustaz boncengin agar ahwat itu bisa tidak kemalaman. Wah, sangar. Bahaya itu, Mas. Tertuduh pertama. Long Ustaz. Ayo. Lanjut kita. Paham ya? Ini tentang maksud dari ini. Nah, makanya kalau pas antum jelaskan dengan apa yang terjadi sekeliling antum, antum baru ngeh. Oh, seperti itu. Ya. Ini padahal kita belajarnya nahwu ini. Kok kaitannya dengan seperti itu ya? Inilah masalahnya. Kemudian, wahadfun nuni harfun aidon hukman. Dan penghapusan, ya penghilangan nun, enaknya penghapusan. Kalau penghilangan itu kayak gimana ya? Karena penghapus itu disengaja, penghilangan gak tahu. Jadi penghapusan nun, sebuah huruf juga dianggap sebagai hukum. Jadi harfun, jadi hatfun nun, artinya apa? Disingkirkan, dilenyapkan, dihapuskan nun yang tadinya harfun, itu juga sebagai hukum. Karena apa? Idza kana hunaka harfun haqiqatan tsumma hudifa. Ketika di situ ada satu huruf yang ada secara hakikatnya, ada secara hakikatnya ada, kemudian dihapus. Seperti apa tadi? Taf'aluna. Kemudian dihapuskan nunnya menjadi apa? Taf'alu. La tanamu. Jangan kalian tidur. Ya tadinya artinya tanamuna. Ada nunnya dihapuskan. Maka disebutkan di sini apa? Harfu nun, hatfun nun itu juga termasuk harf karena ada nunnya. Karena ketika nun dihapus selesai. Ya, beda maknanya. Sekarang fa'adduhu as-sukunu harakatan wal hatfu harfan. Sahihun la syai'a fihi. Maka sukun, ya, sukun dianggap sebagai satu harokat, dan al-hadfu itu penghapusan juga satu huruf. Ini adalah sahih, tidak ada sesuatu apapun di dalamnya. Artinya apa? Tidak bertentangan. Karena apa? Fa'adduhu as-sukun. Karena ketika ini hadfun nun, nunnya adanya awalnya itu ada kemudian dihapus, itu tetap dia itu satu harokat, ya, harokatan dianggap sebagai satu harokat, ya, dianggap sebagai satu harokat. Wal hadfu dan hadfu penghapusan satu huruf itu juga dianggap sebagai satu huruf. Paham nggak? Tadi sukun lo, tadi sukun, ya, sukun, sukun tadi apa? Nah, ini lo, ini sukun di sini. Misalnya as-sukun. Ini di sini apa? Ada as-sukun di sini, Mas. Ini ada sukunnya di sini. Jadi, antum biar bisa lihat. Alif sukun. Lam sukun. Tapi di sini memang tidak dituliskan. Lamnya tidak bisa menjadi sukun karena sukun-sukun tidak bisa ketemu. Makanya disebutkan di sini apa? Alif lam syamsiyah. Yang melebur masuk kepada sinnya, alnya tidak dibaca. Paham gak di sini? Ya. Jadi as-sukunu harokatan, dia sebagai harokat, harokat tadi di awal tadi lo. Nih di atas ini lo. Jadi sukun itu harokat. Ya, wal hadfu harfan, dan hafat penghapusan itu adalah satu huruf. Ini sahihun la syai'un fi la syai'a fihi. Ya, ini sahih, tidak ada suatu apapun di dalamnya. Sekarang walladhi yurabu bil harakati kama dzakara al musannifu arba'atu anwa'i al ismu mufradi al ismul mufradu wa jamu taksiri wa jamu muannasi salimu wal fi'l mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un min lawahiqihi. Dan yang diirabkan dengan harakat itu sebagaimana disebutkan oleh penulis ada 4 macam: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu apapun termasuk akhirannya, min lawahiqihi sufik. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa jami'ul mu'rabati bil harakati turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa yukhfadu bil wa yufadul ismu minha bil kasrati wa yudzamul fi'lu minha bis sukun. Ini bukan ba tapi bi. Bis sukuni. Dan keseluruhan mu'rab dengan harakat, ya, dengan berbagai harokat, dirofakkan dengan dommah, dinasobkan dengan fathah, kemudian wayufadul ismu, dikhofatkan isim minha darinya dengan kasroh, dan dijazmkan fiilnya dari fiil darinya dengan sukun. Wa kharaja an hadzal aslu salasatu asya, dan keluar dari hukum asal ini adalah 3 perkara. 3 perkara maksudnya apa? Salatu asya. Ini loh, asyanya. Asyanya ini, Mas. Kemudian dinasabkan dengan fathah. Ya. Ini hukumnya. Dan ya, jadi kharaja an hadzal aslu, kharaja keluar, bukan termasuk definisi dari 4 tadi. 4 tadi, rafa dengan suku, rafa dengan dhamma, kemudian jazm dengan sukun, dengan jar dengan kasrah, dan nah ini atasnya ini, Mas. Ini ada 3 perkara. Yang pertama, jamu muannas salim. Apa? Jam'u mu'anas salim fa yunsabu bil kasrati lal fathatu. Benar enggak lal fathatu? Benar. Iya. Wa taqaddama anna al-lafdha a'am. Anna al-lafdha a'am. Ini. Ini halaman berapa? 3? 4. Ya. La fathatu. La lal fathatu. Fathatu. Wa taqaddama anna al-lafdha a'amma. Ayo. Anna al-lafdha a'amma. Yaitu al-jammul makhtumu bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma'ul hiqa. Maksudnya di sini wa qad taqaddama, artinya Syekh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu telah menyebutkan di awal anna lafdhal a'amma, lafadznya ini bukan hanya sekedar jamak muannas salim. ya, yang apa dinasabkan dengan kasroh bukan, tapi di sini adalah seluruh jamak al-makhtumu bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma ulihqa bihi. Contohnya ada tiga. Siapa yang masih ingat? Hah? Wis apik kuwi. Hasan, Allahumma barik. Hamamat. Jadi apa? Madrasatun muslimatun. Kemudian apa? Arafat. Kemudian Hamamat. Ya. Ini tiga ini sudah kemarin dibahas. Ingat gak nih? Aduh, gimana mau ingat Ustaz? Gak belum baca Ustaz? Ya iya. Gimana mau ingat? Ya semoga Allah Azza Wajalla memberikan antum ingatan. Loh iya toh. Didoakan itu mas. Jadi jamak mu'anas salim, maka dinasobkan dengan kasroh bukan dengan fathah. Dan terlalu telah berlalu bahwa lafad ini bermakna umum. Maksudnya lafad, lafad apa? Yunsobu bil kasroti. Dinasobkan dengan kasroh ini tentang alif dan tak, tambahan alif dan tak itu tidak mesti itu masuk pada jamak mu'anas salim ta, tapi itu maknanya jauh lebih luas dari itu. Makanya saya mengatakan seperti ini. Wa taqaddama anna lafdhul aamma. Ya. Lafadz itu bermakna lebih umum. Bermakna lebih umum. Jamak yang diakhiri dengan alif ta dan kedua ditambahkan. Nah, sekarang keduanya ditambahkan. Si ini 886 ya. Nah, nih. Kita lihat. Nah, kan halaman 47. Kita masuk ke halaman 47. Nah, sekarang lihat hanadat jamu hindin. Ini jamak yang diakhiri dengan alif ta dan yang kedua ditambahkan dan apa yang disambungkan dengannya. Dimaksudkan dalam pembahasan ini tiga macam jamak. Ahaduma makana muannasan wa jumi'a jam'a muannasin salimin. Kalhad hanadati jamu hindin. Yang pertama berupa muannas dan dikumpulkan menjadi jamak muannas salim seperti hanadat, merupakan jamak dari hind. Wasani makana jam'an li ghairi muannas wa khutima bi alif wa ta mislu alhamamatu. Yang kedua berupa jamak yang bukan untuk wanita namun ditutup di akhir kata dengan alif dan ta, misalnya alhamamat, banyaknya kamar mandi. Satu kamar mandi itu kategorinya mudzakkar, alhammam. Kata benda laki-laki dan atas kata tersebut dikategorikan sebagai mudzakkar, kata benda laki-laki. Kemudian ini adalah wa nau salis, macam yang ketiga adalah ma ulihqa bihi mimma akhiru alifun wa ta'un wa laysa jam'an. Apa yang disambung dengan kata yang akhirnya alif dan ta dan bukan termasuk kategori jamak seperti kata Arafah. Itu mas, maksudnya mas. Ya. Nah, sekarang kita ke 84. Nah. Nah, sekarang wal akharu ma yurabu bil hurufi wa hiya al wawu wal alif wa ya wa nun wal hatfu. Nah, ini tadi sudah. Adzan dulu. Adzan. Ya Allah. Adzan, Mas. Ya Allah, nggak ada yang mau dapat pahala nih. Ayo Mas Widi, kapan-kapan, kolo-kolo, yuk. Itu yang keduanya dipencet, paling kanan. Ya, pencet, ayo. Allahumma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar marem. Insya Allah. Ya. Jadi di sini arbatu anwa'in al-ismul mufrad wa jam'u taksiri wa jam'u al-mu'annasi salimu wa fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un min lawahikihi. Sekarang masuk pada wa jam'ul mu'rabat bil harakati turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa yukhfadul ismu minha bil kasrati wa yujzamul fi'lu minha bis sukuni. Dan keseluruhan mu'rab dengan berbagai harakat dirafakan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan isimnya, isim darinya dengan kasrah, dan dijazmkan fi'ilnya darinya dengan sukun. Wa kharaja an hadzal aslu salah satu asya, dan keluar dari hukum asal ini adalah tiga perkara. Al awal, yang pertama, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jadi tadi kita Ya, ini kan jamak muannats salim. Maka dinasabkan dengan kasroh, bukan dengan fathah, dan telah berlalu bahwasanya lafadz itu bermakna lebih umum. Jamak diakhiri dengan alif ta yang keduanya ditambahkan dengan apa yang bersambung dengannya. Anda katakan, ya, lihat contoh tentang apa? Hamamat, hamamatu, hanadatu. Ya, sama apa? Arafatu. Ya. Paham saya ini sih? Anak tulis seperti ini, semoga antum jadi paham. Ya. Kemudian wasani al-ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak disorofkan, yaitu tidak ditanwinkan. Ay la yunawwanu, tidak ditanwinkan. Fa yukhfadu bil fathati, maka dijarkan dengan fathah. La bil kasrati, bukan dengan kasrah. Wasalisu, yang ketiga, al-fil mudhari'ul mu'tallul akhiri, ay ma kana akhiru harfa illatin alifan aw wawan aw ya'an fa yudzamu bihadfi akhiri la bisukuni. Yang ketiga adalah ini, yang kedua tadi ba, dan yang ketiga apa? C. Fil mudhari yang mu'tal akhir, yaitu apa yang akhirnya huruf ilat, huruf cacat, yaitu alif, wawu, ya, maka dijazmkan dengan menghilangkan huruf akhirnya, bukan dengan sukun. Antum masih ingat enggak mudhari yang mu'tal akhir? Misalnya apa? Hah? Apa? Apa? Aywa, yattaqi. Tadi tentang apa? Ittaqo yattaqi. Ya-nya dihilangkan. Ya. Contoh. Nah, ana tuliskan di sini biar antum mudah untuk contohnya adalah yattaqi. Menjadi apa? Menjadi yattaqi. Yattaqi. Ya. Ya. Kalau anda tulis kayak gini, semoga antum paham. Paham enggak? Kemudian walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tasniyatu wa jam'u al-mudzakkari salimu wal asma'ul khamsah wal amsalatu sittatu. Yang di'irabkan dengan huruf ada empat macam. Tasniyah, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, al-amsilah sittah. Ya, sampai itu dulu. Kita nanti ulangi lagi. Besok insyaallah, fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tuqfatu bil ya. Wa amma jamak mudzakkar salim fa yurfa'u bil waw wa tunsabu wa yuqfatu bil wa. Amma al-asmaul khamsah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tuqfatu bil ya. Wa amma ini tadi sebenarnya sudah diterjemahkan, tapi nanti besok insyaallah lebih tuntas lagi, insyaallah binillah. Ini sebenarnya cuma dari apa? Ini aja. Sebentar biar tuntas. Tasniyah dari matan. Ini hanya mengulang dari matan saja. Jadi tadi ini kan fa'ama tasniyah fayarfa'u. Nah, ini tasniyah. Jadi tasniyah. Jangan-jangan belum ada di ini. Af'al khamsah. Si. Oh. Ini belum diterjemahkan ternyata. Iya, wis. Ini PR. Nanti insyaallah kita lanjutkan insyaallah besok dengan izin Allah Azza wa Jal, nanti malam sudah selesai PDF-nya, nyampe ke antum insyaallah binillah. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.